Baik. Jika tiada pecah dengan satu perempuan, maka sunat ia seorang beristeri lebih daripada satu hingga empat orang. Ha, jadi asal ni perintah berkahwin dalam Quran, dalam hadis ialah satu. Dia asal suruh satu. Nampak? Mana-mana ayat suruh kahwin, hadis suruh kahwin, nampak? Ha. Nabi kata berkahwinlah kamu, hendaklah kamu berkahwin, maksudnya satu. Nah, bukan maksud hendaklah kamu berkahwin dua, kan? Ha. Dan tu dalam Quran, fankihu ma tabaraka minan nisa masna wa thulatsa wa ruba', hendaklah kamu kahwin dua, tiga dan empat. Hendaklah di situ perintah dengan makna harus. Dia perintah dalam Quran, dalam hadis ni, perintah-perintah ni makna suruh, kan? Dia suruh ni, kalau kita ngaji ilmu usul fiqh, dia ada tiga jenis. Ada suruh wajib, macam aqimus solah. Suruh enggak tak? Dirikan sembahyang. Suruh tak? Ha, suruh tu wajib. Nampak? Ha, suruh tu wajib. Dah? Ha. Mana suruh yang sunat? Alaikum bi ismi. Hendaklah kamu pakai celok. Faham? Ha, pakai celok tu bukan wajib. Suruh di situ, ulama kaji-kaji-kaji. Atuk ngadi ni, atuk ngayak ni. Dapat keputusan perintah di sini adalah sunat. Faham? Ha. Dan perintah yang harus ni, fankihu ma tabarakum minan nisa, hendaklah kamu kahwin. Mana perintah tu? Fankihu. Kalau ngaji ilmu nak ilmu sarah, fankihu tu PM dia. PM amar. Nampak? Neh. Ha, dibuang huruf huruf nun di belakang. Neh. Tutup dengan alif PM amar. Kerana hendaklah kamu kahwin. Ha, perintah tu wajib ke sunat ke harus? Perintah ini harus. Jadi maksud ayat dalam Quran ni, hendaklah kamu kahwin perempuan-perempuan beriman, maknanya boleh kamu kahwin dua. Ha, boleh. Bukan suruh dua. Boleh. Jadi asal perintah kahwin, seorang. Untuk laki-laki lah. Puan ni seorang sama tu lelaki. Tak ada dua tu lelaki. Nah? Ha, jadi asal kalau suruh kahwin dalam kitab-kitab mana pun, seorang. Sama macam makan nasi. Nah, suruh makan tu sepinggang ke dua pinggang? Mari kita pergi makan nasi dua pinggang. Oh, dah cakap gitu. Sepinggang lah. Nah, nasi, mari kita pergi makan nasi goreng se. Nah, ada kat duduk si orang dua? Seorang. Katanya hak jual kedai ada, kat wang, mana seorang lagi? Tak, nak dua, nak makan dua. Jadi, kalau makan se dulu ke dua dulu? Se dulu tak? Ha, bila tak kenyang, baru ada se lagi, faham tak? Jadi bila satu isteri tak dapat memecahkan syahwat, nampak tak? Maka sunat berkahwin seorang lagi. Baru ada poligami. Nak? Ha. Bukan suruh poligami. Nak? Bukan suruh. Ha. Suruh tu maknanya harus. Neh? Ha. Dan ada kak dia berpoligami tapi bukan kerana nak mencahkan syahwat? Ada? Siapa? Rasulullah. Rasulullah poligami tapi bukan nak memenuhkan syahwat. Nak? Untuk satu Nabi kahwin yang pertama, fitrah manusia. Lebih pada satu Rasulullah kerana nak tolong janda-janda ada anak. Nak? Jadi anak yatim, jadi anak tiri Nabi. Nah? Boleh tolong. Nah? Haa. Tak padang dengan kadang-kadang isteri itu dia tak dapat menuntut memenuhi syahwat suami. Contohnya isteri yang sakit. Nah, isteri sakit. Neh. Ha. Lagi sakit. Dak gerak ah kita. Nampak beli kereta sebuah. Neh. Ha, nak buat aku mula-mula buat naik seorang dulu okey eh. Nak buat aku barang buat pergi jual. Nak ha. Neh, nak jual nak aku mesin tebu semua dak rok kereta ni. Jadi cari bank suti lagi. Nampak? Ha, jadi keperluan dia panggil. Neh, keperluan. Nampak? Ha, bukan saja-saja. Sebab tu jangan kahwin kerana nafsu semata-mata. Nampak? Ha. Kadang-kadang isteri itu jenis yang dipanggil sejuk. Perempuan jenis sejuk. Ni masalah ni tak hanya berlaku tapi ada berlaku. Neh, nasi. Mana sejuk perempuan yang dia kurang kepada nafsu. Nah, dia kahwin biasa je. Dia tak berapa bernafsu. Nampak? Ha, pidak ramai tak nafsu lelaki. Neh, nafsu ada, nak horsepower tak ada. Ah, tu lelaki. Neh, nyakit lelaki paling ramai itulah nafsu ada. Nah, tapi horsepower. Mana tak ada power. Faham tak lagi? Faham dah? Ha, ni cerita agama kau ni. Nah, dorok nak tarik body. Nah, ha. Dah paper 27 kaki, enjin 2 kuda setengah. Johnson dah tapi dah 2 kuda setengah. Neh, ha, maksudnya gitu. Jadi kalau isteri yang jenis dok bernafsu gini, nah, takak masuk lipat baju awak mau, jadi suami dingin. Faham? Ha, maka dia sunat berkahwin seorang lagi. Cukup dah dengan seorang ada? Cukup ah. Dah cukup sunat seorang lagi. Datuk kau kahwin lebih dah kan tak cukup lah ke tu? Belum tentu. Ada kali kerana tidak memadai dengan seorang. Tak dapat memuaskan tuntutan nafsu dia. Ada kalinya kerana dia membantu orang. Faham? Ada pun kalinya kali nak membesarkan keluarga. Bukan nafsu. Nak? Ha. Walhasilnya tak usah kata ke orang. Nak. Kita orang kahwin ramai, cakap selalu. Nak? Masa galak, masa gini. Jadi boleh dosa free. Nak? Ha. Free dapat dosa. Jahat Melayu ni. Orang kahwin ramai, tak boleh kahwin seorang, dia kata kau. Kita kahwin seorang kau, bini seorang kau. Ada orang kata kita? Ada tak? Ada kau, orang cara kau. Nak? Betul tak? Kau? Eh? Kita tak kahwin, dia kata tak kau cetong. Ah, ni jenis Melayu, jahat sungguh kata. Kata tak menang, payah menang. Nak? Kita tak kahwin, dia kata tak kau. Tak kau. Tak kau cetong. Padahal mana dia tahu tak kau. Dia tak terbuka lagi hati nak nikah. Ha. Dia pergi ngepak dah ke dia. Tak kau lah. Mambar lah macam-macam mesin. Dah. Ha. Tak kau rasa free gitu. Saja boleh rasa kata kau orang. Nak. Nikah lah dah lewat sangat. Orang duk kata sangat. Ha. Orang duk kutuk. Umur 48 kau. Baru nikah. Dia kata kau. Tua. Agak nikah tua. Tengok. Maknanya Melayu ni dia akan cari. Nah, kat mana boleh guna situ dia kutuk. Tak usah kata benda orang buat jahat, orang baik. Nah, orang ngajar dia cari. Kat mana tak kena? Ah, kat tu dia kutuk. Ngap. Orang ngajar dah. Dia tak ngajar. Dia ngajar dah kopi je. Faham tak? Tapi cari. Ha, kalau Tok Guru ni. Nah, dia nak lah Tok Guru ni. Sohor ngai. Dia cari kat tak kena. Faham? Nah, tu kerja Melayu tu. Jenis bela hatu, perangai itu kan? Nah, jadi kita balik kepada fitrah. Tak caralah kau orang. Nah, ha, siapa berkahwin? Alhamdulillah. Mahizing bijau. Nampak? Tu dia nyanyi tu. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Mu wadah dengar saja. Faham? Tu hadis Nabi. Riwayat Tirmizi, Abu Daud dan Ibnu Majah. Maksudnya Nabi kata kalau kita dengar orang kahwin, sunat kata benda tu. Bukan nyanyi saja. Nampak? Sunat kata. Walaupun jauh atau mesej. Ataupun depan dia. Tengok demun natu. Nah, ha. Mahinizing bijak ada kita ni. Hadis Nabi ni. Nabi kata siapa yang dengar orang kahwin. Dalam hadis yang lain, Nabi bila mendengar orang berkahwin, Nabi kata barakallahu lakuma. Mudah-mudahan Allah memberkatkan bagi kamu berdua. Wa baraka alaikum, dan Tuhan berkatkan atas kamu daripada langit. Wa jama'a bainakum, dan moga-moga Allah himpunkan kamu sebagai suami isteri fi khair, dalam kebajikan. Ha, tengok. Dosa boleh pahala tu kata gitu. Nah, dengar orang umur 60 lelaki nikah dengan anak dara umur 19 dak pas SPM. Ha. Kita pun kata barakallahu alaikum. Boleh pahala tak? Boleh pahala. Tukang kata. Nak, tapi jenis Melayu ni tak boleh pahala. Dia kata kena. Tua. Nak buluh. Nak, orang tu nak buluh tu. Ini dia kata. Jahat sama. Dah dosa kita banyak dah. hak kita dengan Allah Ta'ala. Nak? Kecuaiang kita, semayang kita tak khasyak. Sujud okok kita tak sempurna. Nak? Ha, puasa kita tak berjubah roh. Nak? Tambah pula pergi kata kok orang. Nak? Ha, kata benda walet. Ahem.